Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh kebaikan Anda yang hadir sekarang maupun masa depan, dunia maupun akhirat, untuk ketenangan mbah-mbahmu sing wis kependet, seluruh keluarga Anda, untuk kemaslahatan dan kelancaran hidup dari semua orang yang terlibat di dalam acara ini, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya nanti melalui Ahmad Dahlan TV. Dan untuk semua cita-citamu yang Allah sendiri juga ingin Anda seperti itu, kita baca Al-Fatihah bersama-sama supaya Allah berkenan dan tidak tega untuk tidak mengabulkan. Semua konsentrasi dieling-eling duwe karep apa? Apa motore durung payu apa? Kredite ben ora ditagih apa piye ngono ya. Monggo pokoknya masing-masing punya hajat di batin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini anak-anakku, cucu-cucuku semua ini sedang berkumpul untukmu tanpa niat yang jahat, tanpa pamrih-pamrih yang merusak apapun, tetapi semuanya berada di dalam kesucianmu. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat mereka yang toh tidak dengan kerakusan dan tidak dengan keserakahan apapun. Ila hadziniyah as-salihah wa ila hadratin nabiyil mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin amin. Ya Rahman ya Rahim semuanya. Ya Fattah ya Halim. Ya Hadi ya Mubin. Ya Rahman ya Rahim. Ya Fattah ya Halim. Ya Hadi ya Mubin. Ya Rahman ya Rahim. Ya Fattah ya Halim. Ya Hadi ya Mubin. Insyaallah seluruh 6 sifat Allah itu merangkum seluruh kebutuhan, keperluan, hajat, cita-cita dan pengangen-angen hidup Anda semua dengan seluruh keluarga dan masyarakat yang pernah berkaitan dengan Anda. Amin ya rabbal alamin. Nomor 2, saya mohon izin sebelum bersama-sama teman-teman yang di depan nanti saya perkenalkan dan akan berekspresi, saya menyempatkan diri untuk minta maaf kepada siapa saja. Anda para jamaah, kalau nanti kalau ada dulu-dulu apa sekarang apa besok atau kapan, kalau ada hal-hal yang Anda tidak cocok, yang Anda menjadi ngersuloh, Anda menjadi kecewa dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Kan ora mungkin aku iki iso ngekei persis kaya sing tok karepke. Ya to ning karepku ya ana wedhus, ana pitik, ana bebek, ana macam-macam ya to. Dadi kan aku sok nggawa dedak, sok nggawa beras, sok nggawa godhong-godhongan. Dadi saya terima kasih kepada kearifan Anda gitu ya. Itu tadi ibarat ora njurku wedhus tenan ora. Muhasib ya, wah, muhtasib ndi muhtasib kene. Belum datang ya, oke. Ya itu keguyon saya. Juga teman-teman siapa saja yang mendengarkan acara ini lewat streaming, tolong diumumkan kalau ada alamat streamingnya, di share satu sama lain. Atau juga nanti kalau ada siaran-siaran entah di mana yang mengekspresikan acara ini, saya mohon maaf kepada masyarakat semuanya. Ngokeh kesalahan kuning dindi, jadi aku iki urip podo karo kowe, yo ngegas dhewe yo adus dhewe yo nang warung ndodok dhewe yo padha lah yo ngeterke bojo blonjo yo angkut-angkut yo padha wae lah. Nah sok-sok saya ketemu teman-teman itu saya merasa bersalah, kadang-kadang mungkin tingkat sopanku kurang dhuwur misalnya yo. Lek ku ngekake duit parkir kurang akeh ngono-ngono kae, pokoke aku bendirane mung wedi-wedi. Saya banyak kesalahan, saya hidup saya bekalnya adalah rasa bersalah kepada semua orang. Mudah-mudahan Allah mengampuni, mudah-mudahan Anda semua juga legowo kepada saya. Sambil juga terima kasih yang gerak kunang warung karo Mbak Fia ki 70% ki wis dibayari wong. Jadi kini pas arep bayar ki jebul wis dibayar, akhirnya sesuke ngono aja dibayar sik ben dibayar wong sik ngono akhire. Iki ana nakale ngono kuwi. Apie ki anggere nang warung kok wis dibayari wong, padahal ada orang yang sebagian kecil sekali yang bilang terus terang, "Cak, udah anu ya, sudah diberesin semua. Kuwi ana sing ngono, ana sing ora, ora kondo nek wis mbayari tur yo ora nyopo, tur aku yo ora tepung coba." Kuwi lak tingkatnya malaikat to kuwi. Jadi berbuat baik sampai dan menjaga jangan sampai yang dikasih kebaikan itu tahu. Tur yo ora ngopo, yo ora nglirik, yo ora cak, dari mana, apa kabar, yo ora. Pokoknya langsung aku dibayari, dan itu terjadi tidak hanya di Jogja, nanti di perjalanan ke Kanjeng tekan Lamongan ya wis dibayari wong. Jadi matur nuwun banget kepada semua, dan saya tidak mungkin melacak untuk berterima kasih langsung, sehingga lewat media ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan persambungan hati kami semua, kita semua untuk saling berterima kasih satu sama lain. Ngono ya rek ya. Mungkin Anda kok sing teko sing mbayari kowe. Ning nek ndelok raine ya ora mungkin lah. Ya. Nang dulu ae ora mungkin guys. Wis ketara lah wong duwit karo ora ya. Lek kedep mripate iki wis ketara guys. Utange sing akeh iki kedepe luwih akeh kan gitu kan. Berarti mustasib ke utang terus kayak. Gitu teman sekalian ya. Ini saya membuka ini supaya pelan-pelan kita buka tikar supaya nanti kalau teman-teman di kiri kanan saya nanti melakukan sesuatu, kita sudah lebih siap dengan niat dan cara berpikir yang setepat-tepatnya, selandep-landepnya. Karena Sabrang mengatakan, qala Sabrang mutafakun alaih, ma'iyah itu kan ngandeli kepribadianmu, kuwi dadi kandel, kuwi dadi ora gampang tugel, ngono ya. Jadi kuwi duwe sifat kandel, apa itu secara fisik, kesehatanmu menjadi lebih prima, apa itu secara pikiran kamu menjadi lebih kaya cara berpikir, apakah itu secara spiritual kue menjadi lebih memiliki kemudahan untuk dekat dengan kemurnian alam dan Allah. Yang kurang adalah yang sekarang kita tempuh mulai 2015 adalah nek bisa iki mengkandil kan ora iso nggo nyujes ning ming iso nggo nuthuk ya toh. Neng Twitter duduk, ngono kaya to. Nah yang kita latih tahun ini adalah landep. Jadi setebal-tebal pedang ujungnya harus tajam. Setebal-tebal pisau tidak berguna kalau ujungnya dan satu sisinya tidak tajam. Jadi kita sekarang sedang melatih ketajaman. Sehingga harus ada presisi-presisi yang kita tempuh. Nah untuk itu saya akan mengambil beberapa hal untuk mengantarkan teman-teman ini. Gini. Saya pernah bilang sama Anda, tanya sama Anda entah berapa tahun yang lalu, Indonesia itu melahirkan bangsanya atau bangsa ini melahirkan Indonesia? Jadi bapaknya yang mana? Indonesianya apa bangsanya? Bangsa melahirkan Indonesia. Oke. Lah bangsanya itu bangsa apa? Karena sekarang disebut bangsa Indonesia. Membingungkan enggak? Bangsa yang melahirkan bangsa yang melahirkan Indonesia itu sekarang menyebut dirinya bangsa Indonesia. Jadi Wak Karjo duwe anak jenenge yo Karjo. Kan gitu. Nah, bangsa yang melahirkan itu bangsa apa? Yang melahirkan Indonesia itu. Ah, itu pertanyaan tidak harus dijawab malam hari ini, cuman Anda harus terganggu oleh itu. Ya. Kan ini dinas gangguan pimpinan Kiai Haji Toto Raharjo. Oke, saya teruskan. Indonesia umurnya berapa? 70 tahun. Betul? Bangsa yang melahirkannya berumur berapa? Pertanyaan yang tidak usah dijawab malam hari ini, kalau kamu tidak mempertanyakannya berarti kamu tidak akan pernah mengenal siapa dirimu karena kamu tidak pernah mengenal asal-usulmu. yang namanya bangsa tadi yang melahirkan Indonesia itu dimulainya sejak kapan? Sejak abad 15 ke? Sejak abad 10 ke? Sejak abad 7 bareng sama Kanjeng Nabi atau sejak kapan? Atau sejak Haji Soko? Atau sejak kapan? Itu nenek moyangmu kan? Jadi Anda kenal nenek moyangmu apa tidak? Kalau manusia tertua sekarang kan Sangiran gitu ya, fosil tertua, tapi juga ada yang lebih tua lagi di Jombang. Jadi wong Sragen ini sak-sak rada bagus ya, aku sing tuwa kene cak Jombang iki wingi saiki ditemukan di Kabu Jombang luwih tuwa meneh, dadi aku ora iso aku sing luwih tuwa ngono. Guyone ngono kuwi. Oke, itu sudah dua pertanyaan yang kita belum bisa menjawab pada malam hari ini ya, teman-teman sekalian ya. Pertanyaan saya berikutnya, Anda ini katakanlah bangsa yang melahirkan Indonesia itu katakanlah upamane bangsa Nusantara, upamane ya, upamane bangsa Nusantara. Saya tidak akan ngeklaim, saya juga tidak akan membantah atau menegaskan, tapi pokoknya XA-nya itu katakanlah bangsa kita itu bangsa Nusantara. Di sini kita belok sedikit. Apakah kalau orang Sunda berarti bukan orang Jawa? Sejak kapan orang Sunda dan orang Jawa itu orang lain? Sejak kapan itu, Mas? Kalau kita tidak tahu berarti kita tidak mengerti diri kita, benar enggak? Apakah kalau orang Palembang, orang Bengkulu, orang Bugis itu berarti bukan orang Sunda dan bukan orang Jawa? Sejak kapan? Oh, mungkin sejak tahun 2019-2028 ya. Yong Yava, Yong Ambon, Yong apa lagi dek? Gue ki orang ngerti toh wajan 1928 ya orang ngerti toh wajan. Presidennya siapa jajal? Gue ya orang ngerti. Wah, wis gue ki payah gue ki. Oke, yo orang tak rasa lah, tidak rapih. Sake. Oke. Jadi ternyata pengertian Jawa bukan Sunda, Sunda bukan Lampung, Lampung bukan Bali, Bali bukan Madura, itu pengertian yang belum lama. Kan itu ya? Oke. Atau sekarang kita shortcut gini XA-nya, perumpamaannya. Anda adalah anak Nusantara yang diadopsi oleh Indonesia. Ngono piye ya? Itu ya. Anda ini anak bangsa Nusantara diadopsi dan dididik oleh Indonesia, benar enggak? Oke, dididik dengan kurikulum Indonesia. Iya, Ra? Nah, kurikulum Indonesia ini ya, hukumnya, konstitusinya, pendidikannya, persekolahannya, ilmu sosialnya, pemahaman-pemahaman sejarah, antropologi, sampai arkeologi, sampai apa, semua itu kurikulumnya mbahmu Nusantara tadi atau kurikulum orang lain? Nah, jadi Indonesia itu keluargamu apa orang lain? Nah, Anda yang di Fakultas Hukum tinggal lihat. Ini hukum yang kamu farisi dan kamu jalankan sampai hari ini, hukum adopsi atau hukum dari orang tuamu sendiri? Adopsi. Jadi Anda tidak pernah mengenal bapakmu sendiri. Ngomong hukumnya piye, politiknya piye, kepemimpinannya piye, nek nggae kabinet piye. Gitu loh. Karena di dalam demokrasi tidak ada bedanya antara emas dengan berlian, dengan batu, krakal, dan kerikil, karena masing-masing gumpalan itu punya hanya satu, yaitu hak suara satu tok. Kan gitu ya. Ambok kue iki sarjana kaya ngopo, apa kue iki kere, kue nek nang kotak pemilu podo suaranya, ya lah. Itulah demokrasi. Jadi demokrasi, kalau Anda ikut demokrasi, salah satu kerugiannya adalah Anda tidak bisa membedakan batu dengan mutiara. Benar enggak? Gitu ya. Ini nanti jadi tema panjang kalau nanti kita punya waktu atau bulan depan dan seterusnya. Tapi pokoknya gak ada bedanya itu. Jadi Sekarang masyarakat Indonesia ini yang dididik oleh Indonesia, ngerti enggak bedanya orang bermutu dan orang enggak bermutu? Ngerti enggak bedanya batu sama berlian? Ngerti enggak rakyat kita? Enggak ngerti? Ngerti apa enggak? Ngerti? Ana sing kaya ngjawab ngerti ning sing krungu tenan ki ora ngono to, tidak ngono ya. Ini XA ya, saya tidak ngeklaim. Kalau orang tidak mengerti bedanya batu dengan emas, kuwi resikone apa? Kowe dikei watu ya ora ngerti nek kuwi watu, kowe dikei emas ya ora ngerti nek emas to. Atau kowe dikei watu dicet kaya emas ya ora ngerti to kowe. Kowe dikei wedhus dipupuri dadi presiden ya ora ngerti to kowe. Karena kamu tidak mengerti bedanya. Kalau raja dulu, dan harap diingat bahwa di dalam Al-Quran tidak ada negara, yang ada adalah muluk, malik, gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan mendirikan kerajaan, ya. Tapi pokoknya ngunul loh ya. Di Quran yang ada itu cuma Raja Sulaiman, Raja Daud, Fir'aun dan seterusnya. Gue gari milih, gitu. Tapi pokoknya kalau pemilihan raja sebenarnya tidak sukar, karena sehari-hari kita tahu mana orang bermutu, mana tidak bermutu. Tapi di Indonesia ini semutu apapun kamu, kalau enggak ikut Golkar, kalau enggak ikut PDIP, kalau enggak ikut parpol-parpol, kamu tidak akan bisa menjadi apa-apa, benar enggak? Wis iki terus ke dhewe. Sebab ini simulasinya ombo banget. Dengan kata lain, kalau saya tarik garis agak jauh, saya ingatkan kembali, berarti Anda ini dididik oleh bapak ibumu atau dididik oleh pengadopsi. Jadi kamu tidak mengenal apapun kecuali pendidikan adopsi tadi, benar? Jadi pengenalanmu terhadap bapakmu itu berdasarkan adopsi atau orang yang ngasuh kamu. Nah, kira-kira orang yang mengasuh kamu sekarang itu seneng sama bapakmu atau dulu menjajah bapakmu? Jadi kira-kira kaya nek ngomong bapakmu ngapusi apa tenanan? Ah, cetok wisan wis tekani. Jadi mohon teman-teman sekalian, oke ini saya harus persingkat, mohon mulai hari ini kita berwudu. Mulai niki ana tulisan sesuk ning UI sesuk ana tulisane. Sesuk ning UI tak kei tulisan manusia Nusantara berwudu dari najis Indonesia. So tanggal 24 ya toh, dari 24. Nah, jadi sekarang jelas ya. Jadi sekarang mohon Anda belajar untuk la ilaha. Karena ilallahmu itu versi adopsi, benar enggak? Gajah Mada siapa? Belanda dulu bagaimana? Nama Indonesia itu yang bikin siapa dan seterusnya. Seluruh pengetahuanmu mengenai negaramu dan bangsamu ini berdasarkan orang yang dulu ngidak-idak mbahmu, ya rata? Ah, wes. Kita enggak benci loh ya. Orang Jawa kan diidak-idak malah seneng. Loh, nanti Cak Yus biar cerita tentang betapa tidak ada manusia sedahsyat manusia Indonesia. Aku tahu ketemu bocah Lamongan ki nyambut gawe Arab ki nek wis panas kan nganti 55-56 lho Mas, derajat Celcius. Panas koyo ngono kae nyambut gawe tukang batu, coba piye kuwi? Kuwi nek wong Bangladesh wis dadi areng. Kuwi cacah tahan, itu tidak merubah mentalnya. Terus mereka siang istirahat 1-2 jam ke Madinah, ke masjid, ketemu saya di masjid, dan tidak terpengaruh mereka oleh kesengsaraan itu. Itu orang Indonesia. Padahal nyambut jani kaya ngono iki, begitu ketemu wis kaya pengajian NU kae. Masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kapan sampean tutuk kene iki, Cak? Itu. Jadi kaya ora ono apa-apa kae lho. Tadi saya diceritain Cak Yus, TKI kita di Malaysia itu

ya ndak, kalau nol ya ndak, ya min lah kowe iki ya pulang. Begitu juga berarti pelaksanaan agama Islam pun itu sebenarnya banyak versi adopsi. Jelas ya? Kue kerengan siji NU, siji Muhammadiyah, siji Sunni, siji Syiah. Njur bar kuwi ana ISIS, ana Sumu, ana segala macam. Itu semua versi pengadopsi. Jelas ya? Nah, teman sekalian, anggaplah berarti ada yang tidak murni, ada yang kotor, ada yang bersifat manipulasi, ada dusta, ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang tidak jujur misalnya ya. Kalau ibarat orang mau sholat itu berarti najis apa tidak? Hidup kita sebagai anak adopsi tadi najis apa tidak? Najis hukum, najis ekonomi, ya toh. Aja bos saiki nek kowe maca, nek kowe ndelok RCTI PMNC iki ana tokoh anyar. Kuwi sekolah langit langsung pidato. Saudara-saudara, supaya Indonesia bisa menjadi negara maju, Mas sampean iku sinten? Hei, sing takon iki lho sapa, hei? Nek lerek Jawa Timur ngene iku. Kon iku lho sapa meneng-meneng ngomong ngene iku lho sapa? Iki Indonesia iki apa sih? Lha ngene iku lho, bapak adopsimu iku kaya ngono kuwi. Nah, aku njaluk saiki ayo mulai nyedak air suci. Ya ra? Bener ra? Jadi nek ibarat kowe iki wudu selama ana republik iki wudumu nganggo maul mustakmal atau maul kudus? Mustakmal. Dadi jan-jane salatmu iki rada medeni. Terus malaikat, "Halo mustakmal." Ra. Tur ora ming mustakmal ora ming wis tau digawe wudu campur tai, campur apa meneh, Mas? Tletong campur karo-karan wis campur keringet, daki, patek. Segala macam banyune kuwi sing kok nggo wudun. Maka ini akan begini terus apa Indonesia? Apa tidak ada jangkanya? Apa tidak ada periodenya? Tidak ada kolomongsonya? Saya ingin mengatakan kepada Anda, ada kolomongsonya. Makanya sekarang mulai 2015 itu Anda harus siap untuk bersuci. Wis saiki dadi wong sing wudu meneh. Anak-anak Nusantara, kamu diberi najis-najis oleh Indonesia, mulai tahun ini Anda harus bersuci, pikiranmu disucikan, hatimu disucikan. Ojo suci iki jane wedi ya nek kata suci ya. Ojo njur kowe nek Cina iki sucine ra ono, aja ngono kuwi. Sapa ngguyu heh ngono mburi mah. Aja njur ngono kuwi. Itu banyak orang belok-belok kayak gitu. Tapi maksud saya gini loh, kalau main sepak bola harus sportif, betul enggak? Sportif itu suci. Nek diteruske, nek diperdalam, sportivitas itu suci. Kalau berpikir harus objektif. Objektif itu kena kue selulup, kue itu tekan air suci. Ya lah. Nek moral kudu jujur. Jujur itu kalau Anda selulup, engko tekan air suci. Apalagi nek kesenian kudu pas. Pas itu nek nadane do ya do. Do sama dengan upamane, do sama dengan apa, Dik? Upamane. Aku ora mudeng jane. Ning janji aku kurung kiye Kanjeng nek sing ngomong kowe do sama dengan C ngono kae. Kok do sama dengan C, do ya do, C ya C, ngono pikiranku nek ora mudeng aku. Kok do kok sama dengan C iki piye? Ngono nganti saiki ora mudeng aku. Dadi aku tau belajar gitar ning 40 niku ora iso mergo mbantah bendino. Piye iki do kok C ngono aku. Bar kuwi do sama dengan E, lho sing tenan sing endi iki? Kan kasihan menjadi orang seperti saya itu. Nah banyak orang memahami kehidupan tuh kayak begitu tadi, kayak saya tadi. Gitu loh teman sekalian. Oke. Kalau dalam kesenian, dalam musik, nada pitch yang tepat itu suci, nak diperdalam. Jadi nek apa ada angin di Jakarta, yo jo Jakarta. Nah, aku ndak suci ku. Jelas ya, kesucian itu sederhana, gitu loh. Nek rambutmu iki kok cat ireng iki, ndak suci saya. Makanya mbok modar ora arep tak cat. Ki arep putih arep ngopo? Putih ya pancen. Ngono loh. Jadi aku nek ndelok wong dicat mana ditandur ana rambutnya ditandur. Ki ana iki menteri sing rambutnya ditandur iki ana. Kuwi aku nek ndelok ki aku wis ora iso ngluwuke omongane. Gek suwene pira ya nandur semono kae. Ngono kuwi aku. Ana meneh irunge didawakke, ngene Dik ya. Irunge di ana kuwi wong gedhe kuwi, irunge didawakke. Dadi bolongane ora cocok karo niku lho. Nah itu tidak suci. Jadi aja ana sing diambak-ambakke, ana sing aja ana sing diciut-ciutke, ya toh. Angko cah selama wedok kae kan senengane sing sing lanang kan ciut-ciut. Terus engko ngobrol wong si tukang sapune ngomong, "Wah, niku nek cara asrama lanang niku pokoke golek niku sing ciut-ciut ngono kuwi toh." Terus cah asrama wedok, "Apa ya? Iya." Terus ana primadonane teko, "Mosok sih ngono kuwi toh." Gulaan nih, gulaan nih. Lagi lama lunggu juga lah, lagi juga lah. Rapa ya, rapa ya jenis tu. Ya, kui keguyon, anak urip rasa keguyon terus piye kui. Ya, keguyon kui ya biasa. Wong lanang yang ngono kui ya. Kalau hidup tidak ada begitunya, berarti tidak ada bau busuknya. Ya toh, hidup itu bau busuk. Itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan kita pakai wangi-wangian, karena pada hakikatnya kita tuh busuk, betul tidak? Itu dan akan membusuk nanti begitu Allah mencabut nyawa kita. Jadi mari kita belajar untuk menerima kebusukan kita apa adanya. Yara, yara. Wis to angel to nek bantah mak iya ya angel. Oke, bismillah. Oke. Jadi teman-teman sekalian, gini, sekarang saya ke teman-teman ini. Kan tadi intinya ayo belajar mendekati air suci. Mulai wudhu, jadi mengenal yang suci, mengenal yang orisinil. Sejarahnya nanti belajar mengenai Nusantara itu pelan-pelan nanti kita akan bukakan, ya. saya tadi bilang Anda segera berwudu karena 10 tahun lagi ya Anda akan berperan dan Anda sudah harus menjadi sebagaimana kemuliaan-kemuliaan dahulu kala. Ora suwe. Ya insyaallah ya. Wis saiki umurmu piro? 27. Wah, 37 kan wis iso dirjen. Ojo GR ora njur kowe. Aku ndutung ngene iki ya ming mergo sing ngarep kowe ning janjane karep kuwi sing nang kono gitu. Ya, tapi pokoknya siap teman sekalian, nanti kita pelan-pelan kita bukakan dikit-dikit, tapi pokoknya ayo disucikan sekarang. Nah, salah satu belajar kesucian itu di samping ibadah resmi mahdhoh itu juga kalau Anda melihat daun, Anda merasakan udara, Anda melihat matahari, itu Anda harus punya kesadaran untuk menemukan sucinya. Bedanya binatang sama Anda adalah binatang lebih suci daripada Anda. Karena binatang tidak pernah melanggar Tuhan, binatang tidak urusan sama surga neraka. Anda yang harus mengenali suci itu, kan gitu. Oke ya. Nah, tadi ini ada teman kita Mas Toto tadi datang dengan Mbak Megan dari Berkeley dari California sedang bikin disertasi mengenai sosialisasi puisi dan kesenian. Dan dia tanya, ini kalau katanya di sini ada penyair favorit yang namanya Mustafa Yasin. Ngono kuwi. Aku. Oh iya, saya bilang gitu, ada namanya itu kita julukannya si tampan dari kota gede ya. Si tampan. Anak ngono kuwi tampan ini jurus. Wis urip ning dunya iki wis putus asa gitu. Kayak ngono tampan. Ngono mirip SBY GR. Ya, oke. Oke, bismillah, mudah-mudahan kita tidak berkepanjangan. Tapi intinya adalah mencoba mengenali. Nah, Mbak Megan tanya, apakah sosialisasi puisi itu supaya sebanyak mungkin orang kenal puisi? Terus saya bilang sama dia, saya ngomong benar-benar, itu kan kasusnya seperti Tuhan dan surga. Kalau orang cari surga, mungkin dapat surga, tapi surganya menjadi tidak seindah kalau dia tujuannya Tuhan. Sebab kalau dia cari Tuhan, nanti dia mesti dapat surga, dan surganya lebih indah, karena softwarenya dia juga lebih suci, karena dia mencari Allah. Wong tauhid itu menyatukan diri dengan Allah, kok bukan menyatukan diri dengan surga. Saya tidak anti surga. Surga itu mesti tepat. Neng kui efek saja akibat dan pelengkap penderita dari penyatuan kita dengan Allah. Begitu juga sosialisasi puisi. Kalau kita baca puisi di sini, nomor satu kita dapat laba orang banyak jadi semakin dekat dengan puisi. Nomor dua, sebenarnya dengan membacakan puisi, menyanyikan puisi, yang didapatkan terutama adalah Anda bertemu dan bersentuhan dengan sesuatu yang tidak bisa bohong. Menulis puisi tidak bisa bohong. Ya. Tidak bisa. Menyanyi tidak bisa bohong. Artinya nek jen doremi ya doremi. Orang iso ngapusi. Sementara di luar kesenian kan sangat mudah untuk bohong. Bahkan aktivisme agama itu juga penuh kebohongan. Gitu ya. Seperti yang kemarin saya bilang misalnya kue nganggu motor, nganggu lagi motor, ini nganggu lampu nek awan toh. Itu kan ya saya tidak mengatakan itu tidak suci, tapi neng Korea ki motor kan paling 5% banyaknya, sehingga mobil itu kalau ketemu motor gugup, maka motor harus menyalakan lampu karena mayoritasnya mobil. Lah niki mayoritasnya apa? Motor e. Mene kabeh nek awan. Oke, kalau ini Anda belum gini loh. Kalau di Amerika, di Australia, mayoritas orang itu bukan orang Islam. Maka makanannya diasumsikan kebanyakan. Kini ulang sini sama Pak Iman sini. Oke, nanti saya perkenalkan siapa beliau ini. Maka mayoritasnya asumsi dasarnya adalah makanan di Eropa atau di Australia itu haram karena kebanyakan bukan orang Islam. Disitulah dibutuhkan makanan yang ada sertifikasi halal. Menurut aku ini karena mayoritasnya haram. Indonesia mayoritasnya wong Islam. Asumsi dasarnya semua makanan itu halal, maka dibutuhkan sertifikasi haram. Ngono. Bener apa ora iki? Wis piye carane mbantah nek pancen ngono e? Jadi ngerti ya, jadi teman sekalian oke. Okay. Sekarang gini, Mas Iman tolong perkenalkan teman-teman ini. Sekarang ini akan ada pembacaan puisi supaya Anda tahu bahwa kalau puisi itu benar-benar murni, enggak mungkin bohong. Kesenian itu enggak bisa bohong. Kecuali anu, kecuali dibohong-bohongkan, misalnya ngomong cinta, cinta. Cinta. Oh ho ho ho. Cinta. Ki jane mung mergo urung sarapan itu. Dadi ilate rada piye. Oke. Jadi ini ceritanya gini. Ini teman-teman PSK yang sudah beberapa kali tampil di sini, yang punya majalah Sabana yang Anda bisa beli di mana ya, nggone Ma'ruf Total ya. Nah, terus ini ada teman-teman yang enggak ada hubungannya sama PSK, anak-anak muda yang tertarik umbui piye to kewan koyo ngopo gitu kan. Oh, tertarik terus mereka. Mbak Ririn ini, mana Mbak Ririn? Mbak Ririn ini punya inisiatif, yuk kita bacakan puisi-puisinya Umbu dan kita nyanyikan, kan gitu. Dan itu mereka belum pernah ketemu Umbu. Ojo menekok cah-cah kuwi ketemu Umbu. Wong anake Umbu iki lho, selawe tahun ketemu meng rong dino. Iya toh, iki anaknya Umbu. Kuwi salaman toh. Kuwi. Ah, kuwi mesti bingung kuwi. Dadi nek kuwi ora suci, ora iso memahami kuwi. Nek kuwi ngomong etika ngono wis gak iso kuwi. Kalah kuwi wis pasca etika, pasca ngono-ngono kuwi. Nah, oke. Okay. Mas Iman tolong perkenalkan teman-teman ini, terus nanti saya mohon Ririn sama Niam tetap siap untuk urut-urutan ya. Oke, okay, bismillah. Nyun sewu Mas Iman, tolong dikasih pengantar. Menyambung apa yang disampaikan Cak Nun. Acara malam ini adalah sambungan dari tanggal 15 kemarin, yaitu majalah Sabana ada punya hajat memperingati, semacam memperingati 47 tahun dulu peristiwa berdirinya komunitas kecil di Malioboro, di mana salah satunya adalah Cak Nun di sana yang pakai topi hitam putih, Mas Sutirman Eka Ardana itu orang Riau yang terlanjur memiliki, menjadi orang Jogja, kampung tanah kelahirannya ditinggalkan. Kemudian sebelahnya penyair kita Mustafa Ruhasim itu juga lulusan Malioboro pada waktu itu. Kemudian di sebelah saya yang suka pakai topi ini, Mas Slamet Riyadi Sabrawi, beliau sekarang menjadi sekretaris LP3J Yogyakarta, sekretarisnya Bang Asadi Siregar yang dulu sekolahnya di Fakultas Kedokteran Hewan, sampai sekarang masih besarsra. Jelas di sini hadir Cak Nun yang ikut bergabung di Malioboro sejak beliau masih di kelas 2 SMA MUHI. Saya mengenal beliau sejak masih pakai celana pendek. Jadi itulah peristiwa 47 tahun yang lalu. Di sana ada seorang yang tadi sudah digambarkan panjang lebar, tetapi Cak Nun belum menyebutkannya. Ada, kami menganggap saudara tua yang dulu mengasuh kami, menjadi guru kami, menjadi orang tua kami, menjadi penunjuk jalan kami. Beliau bernama Umbulandu Parangki. Sejak tahun 75-77 beliau hijrah ke Bali sampai hari ini. Umbulandu Parangki bagi saya pribadi adalah seperti petani. Dia menanam terus, menumbuhkan biji benih tanpa mengenal lelah sampai hari ini. Di Bali Pos dulu, kalau di Jogja, di Pelopor Jogja, bapaknya Mbak Ririn itu namanya Ragil Suwarno Pragolopati, salah satu pendiri dari komunitas kecil di Malioboro itu, mencatat ada 1.500 orang yang pernah singgah di komunitas kecil itu. Jadi itulah latar belakangnya. Dan pada tahun 2013 kemarin, kami orang-orang tua ini yang merasa masih agak sok jago demikian, mencoba memindahkan Malioboro, komunitas Malioboro itu ke Kadipiro. Makanya kalau teman-teman membaca majalah Sabana, ada sebuah rubrik yang tempatnya di belakang sendiri, yang kita percayakan pengisiannya kepada Cak Nun, adalah Malioboro Kadipiro. Itu sejarahnya. Jadi kalau tadi Cak Nun mengangkat sedikit perkara Nusantara, kami sedang menyampaikan lacakan sejarah sastra di Yogyakarta yang dimulai dari peristiwa tahun 1967, 68, 69 sampai kira-kira akhir dasawarsa 70-an. Di sana, di majalah Sabana edisi 6, jelas sekali disebutkan berguru kepada Umbulandu Pranggi. Hari ini majalah Sabana mengundang putra bungsu Umbulandu Pranggi, ini Mas Umbu Bulang, maaf kata ketiganya agak sulit. Apa? Tanah Amah. Umbu Bulang Tanah Amah. Beliau putra bungsu Umbulandu Pranggi yang sebetulnya 10 tahun beliau tinggal di Yogyakarta, kuliah di STPMD APMD Yogyakarta. Dan pernah ikut Mahia. Dan pernah konon ini kurang ajarnya, saya Cak Nun, Mas Slamet Mustafa itu belum pernah bekerja seperti beliau. Dia pernah menjadi kondektur bis kota di Yogyakarta. Dia pernah jadi kenek mobil Mitsubishi itu Jogja Prambanan sambil kuliah. Edan kan itu. Anaknya sastrawan besar di Jogja, tidak pernah kami mengenalnya. Saya pernah mendengar nama itu, tapi saya kejar, senantiasa lolos. Sekarang hadir, nanti kita bisa bercerita panjang mengenai bagaimana Umbulandu Pranggi. Ada juga kita mengundang putra angkat beliau, Putu Mira Novianti, yang oleh Mas Umbulandu Pranggi diubah namanya menjadi Mira MM Astra atau apa namanya gitu. Ya, udah. Jadi wis sembuh lah. Beliau tinggal di Bali. Kemarin sudah hadir di pendapa ini. Sekarang sedikit ada bocoran. Sedikit aja bocoran bahwa beliau ditugaskan oleh sang bapak angkat untuk membacakan surat kepada teman-teman di Jogja ini, khususnya kepada orang-orang tua yang dulu pernah bergalang gulung bersama beliau di malam ini. Itulah Mira, Mbak Mira, di sebelahnya Mas Mustafa W. Hasim, teman-teman sudah mengenalnya. Kemudian Mas Sudirman Eka Ardana yang pekerjaannya sehari-hari sekarang menjadi dosen staf pengajar di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah, kalau gak keliru ya mas. Dakwah ya, bener ya. Iku lho kok iso-iso nih gitu loh. Iso-iso nih dosen yang fakultas dakwah. Insaf. Dan jangan lupa guru besar di Fakultas Dakwah yang dulu juga menjadi dekan Fakultas Dakwah, Profesor Dr. Faisal Ismail, itu adalah juga lulusan Malioboro yang pernah menjadi Sekjen Departemen Agama dan kemudian menjadi duta besar di Kuwait. Faisal Ismail. Yang sebelah-sebelahnya itu teman-teman yang nanti akan memberikan pergelaran baca puisi, kemudian tari puisi dan musik puisi yang semuanya khusus mengangkat karya-karya Umbulan Duperanggi. Jadi saya pikir itu pengantar saya. Umbulan Duperanggi adalah salah satu sosok tonggak sejarah sastra Indonesia minimal di Yogyakarta. Jadi sebagaimana tadi disampaikan Cak Nun, kita merunut kembali. Jangan sampai kita tidak tahu asal-usul sangkan paraning dumadi. Dari mana, mau kemana, dan sudah sampai di mana. Saya pikir malam ini dalam acara Mojopat Safat ini Sabana bisa memberikan sedikit tambahan wawasan dan perbendaharaan yang kepada hadirin sekalian. Begitu kira-kira pengantar saya. Terima kasih. Monggo nanti dinikmati apa yang bisa disampaikan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya gini loh teman-teman sekalian, saya mau terus terang. Kalau saya dulu digontor ora diusir terus-terus, aku iki paling yo dadi mantune Pak Yai Gontor, njuru mimpin Gontor paling-paling ngono kuwi. Tur nek mantu yo kekuasaane kalah karo anake sing asli. Dadi ora ono maya, ora ono aku ning kene saiki. Nek aku biyen ning UGM ki njur tenanan dadi sarjana ekonomi. Orang namanya. Dan Anda tidak menemukan karakter dan tidak menemukan dimensi-dimensi sebagaimana yang Anda temukan di Maya. Di Maya tidak ada takut apapun kepada siapapun kecuali Allah, Rasulullah, Bapak, Ibu, karo bojo. Jelas ya? Tidak ada, gue ngomong liberal. Ada yang lebih liberal dari Maya? Ada yang lebih liberal dari Maya? Ngomong plural, ada yang lebih plural dari Maya? Dan seterusnya. Jadi kalau saya dulu itu tenanan di sekolah, jadi Allah Maha Besar yang telah menghancurkan karierku sehingga aku memiliki anak-anak yang penuh kasih sayang, yang saya tidak suruh Anda bayar apapun untuk kuliah di sini, cukup membayar kasih sayang dan sapaan di jalan-jalan gitu. Satu. Tapi karena saya ini kuliah di Malioboro. Nah, di situ saya menemukan banyak torikot-torikot yang nyuwun sewu lah. Torikot selama ini kan selalu berfokus pada yang bikin apa Naksabandi, Wahidiyah, ana torikot sapa-sapa kan wonge di Malioboro, wonge ndelik. Jadi bukan siapa tapi apa. Kan begitu. Karena pada akhirnya nanti manusia bukan siapa-siapa. Jane jenengmu sapa ora penting, kuwi lak mung dienggo nyatet KTP. Ning malaikat njur ning kuburan kuwi jenengmu sapa ora takon babar pisan. Jadi eksistensi sangat tidak penting dan torikot itu saya catet. Ah iki ning tetep utang iki. Karena ndak mungkin saya karena ini saya menjelaskan satu saja itu panjang torikot ini. Jadi saya mencatat di Malioboro sing tak tulis iki mau bengi iki wingi-bengi ada torikot khuluqiyah. Kowe bingung to apa kuwi? Torikot Amriyah, Torikot Sukutiyah, Torikot Zuhudiyah, Torikot Kudsiyah. Janjane isih selawe meneh. Dan kalau saya tidak di Malioboro dulu, saya tidak punya stamina seperti sekarang, saya tidak punya hati seperti sekarang, saya tidak punya pertimbangan hidup seperti sekarang, dan saya tidak punya keberanian sebagaimana yang Anda jumpai bersama-sama selama kita bermakiyah. Gitu loh teman-teman sekalian. Itu semua agak sukar Anda mencari, kok iso ya ning Malioboro kok njur dadi wong kaya ngono kan. Aku nek wis mulai kenal kae wong kuwi nyun sih tak kae siji wae ya sebelum saya kenian sama ya. Yang sehari jalan kaki 1 km angkat tangan. Rana ya. Lah piye kuwi saiki? Kowe lak ngegas-ngegas kuwi wegah to arep ngurangi gas. Perapatan Abang ya sikat itu. Nah. Padahal gampang banget to menggari leren seret ngenteni beberapa detik njur kan. Jadi Anda itu meremehkan, menjauh dari yang murni dari pemberian Allah gitu gampangane. Kudune dikai sikil ki mayoritas mainstreamnya gawe melaku, alternatifnya nganggo motor, nganggo mobil ra masalah. Ning primernya nganggo melaku. Nah di Malioboro itu 5 tahun sedino ki nek 15 kilo minimum kuwi. Nang wates yo mlaku, saka Malioboro nang Kota Gedhe yo mlaku, nang Gunung Tidar, gunung kono iki mlaku dik saka kene. Dadi aku nek soal mlaku rasa tanding karo wong-wong iki. Iki lho, kejaba Pak Mustofa. Pak Mustofa iki apa sebabe mlaku ajen ra iso ngepit gitu ya. Gitu ya teman-teman sekalian. Oke. Jadi itu yang saya sebut Anda tidak pernah menggunakan secara orisinal pemberian Allah itu sebagaimana burung menggunakan sayapnya untuk terbang. Anda tidak pernah menggunakan kaki Anda untuk mencari makna karena kaki Anda sudah tinggal ngegas karo ngerim ngegas ngerim ngerim wis maknane orang ngerti perolehan orang yang jalan kaki. Gitu ya. Dan seterusnya aku ini didawake oke, tapi pokoknya gini, oke Niam, sekarang saya mohon dengan sangat, ini bahannya apa aja Niam? Jadi ada sama Mbak Ririn. Jadi ada semua apa? Ada tiga, ada puisi ya. Dan musikalisasi puisi dan yang terbaru adalah tari puisi. Tari puisi. Ya. Saya mohon dengan izin dengan sangat, dan ini kan sebenarnya dipentaskan tanggal 15 di Gatipiro, terus listriknya mati gitu ya, dan itu kan rezeki supaya karena Tuhan tanya, karepmu piye kuwi pentas kok ming dikeke wong sing teko nang Kadipiro lha kuwi cacamakian ning kasihan kok ora di kei hak ngono to. Akhire diteruske karo Caca ora gelem percaya karo omongan Gusti Allah akhire pateni pet ngono kuwi gitu. Begitu Caca wis do bali murup kan gitu ceritanya. Kemurnian harus disebarkan seluas mungkin. Oleh karena itu takdirnya Allah adalah malam hari ini. Jadi saya mohon dengan sangat susunannya saya rubah. Jadi yang pertama saya minta dua lagu, satu Sabana, dua Apa Ada Angin di Jakarta. Tapi saya minta dengan sangat Sabana dibaca puisinya dulu, baru nanti dinyanyikan. Ini yang membawakan siapa Mbak Ririn? Siapa aja nih? Dari teman-teman Simple Life. Simple Life. Simple Life, di gitar ada Adi. Vokalnya Mbak Rizda, bass Mas Asdit, dan Kak John Popo. Ini mahasiswa apa karyawan apa? Mahasiswa? Ada yang mahasiswa, ada yang sudah alumni UNY. Oke, mereka kenal Umbu enggak? Tidak. Nggak. Jadi semua yang di sini hanya dengar ceritanya saja. Oke, mereka seniman bukan? Ya. Maksud saya mereka itu orang yang selama ini bergelut dengan puisi atau tidak? Kalau yang pembaca puisi, ya, ya beberapa. Sih. Nah, berarti dia cicit muridnya Mas Umbu kan begitu kan? Ya, kapan cicit dicuc nek kowe ana murid, iki murid sing rada nemene cucu iki cicit. Gitu ya. Oke. Ya. Jadi saya mohon Sabana dibaca Ririn atau siapa yang baca? Sabana satu langsung masuk ya, Dik ya. Ini karya Umbu Landu Paranggi baik syairnya maupun lagunya. Oke. Sabana, memburu fajar yang mengusir bayang-bayangku, menghadang senja yang memanggil petualang. Sabana sunyi, di sini hidupku, sebuah gitar tua, seorang lelaki berkuda. Sabana tandus, mainkan laguku, harum nafas bunda, seorang gembala berpacu. Lapar dan dahaga, kemarau yang kurindu, dibakar matahari, hela nafas jiwaku risau, karena ku mau lebih cinta, hujani aku kegigir cakrawala. Oke, yang kedua, apa ada angin di Jakarta? Ini peringatan Mas Umbu sejak awal pemerintahan Soeharto mengenai struktur pembangunan sebenarnya. Sekarang Anda tahu pembangunan menggumpal di Jakarta. Jakarta banjir uang, Jakarta banjir dosa, dan Jakarta banjir air. Karena uang yang beredar di Jakarta di atas 80%, sementara untuk seluruh Indonesia adalah sisanya, yaitu di bawah 20%. Ini sudah diperingatkan oleh Umbu bahwa dengan apa ada aning Jakarta ini jangan sampai terjadi penggumpalan pembangunan. Tetapi nek puisi orang jur jangan sampai orang ngono kuwi nek puisi kudu halus. Kowe kosok nek karo bojomu yo njur kuwi tak rabi yo Dik aja ngono kuwi yo nganggo puisi sithik ngono lho ya. Jadi agak punya retorika hidup dikit gitu ya. Kita tolong dibacakan sapa Mas Niam apa sapa? Apa ada angin Jakarta setelah itu langsung masuk ke apa ke lagunya. Sapa liyane sing wani maca? Nek nek ora siap Mas Iman sing maca, apa Mas Slamet. Ya. Ya. Aku urung tau ngrungokke Mas Iman maca puisi to. Jan apa? Tolong-tolong teksnya, Mas. Ya, ya. Apa ada angin di Jakarta? Apa ada angin di Jakarta? Seperti dilepas desa melati. Apa cintaku bisa lagi cari akar bukit Wonosari? Yang diam di dasar jiwaku, terlontar jauh ke sudut kota. Kenangkanlah jua yang celaka orang usiran kota raya. Pulanglah ke desa, membangun esok hari, kembali ke huma berhati. Yang diam di dasar. Sebelum diteruskan, ini nanti kan acara kita dibagi dua sesi. Satu sesi kesucian kehidupan puisi Umbu Landu Paranggi, yang kedua sesi rahmatan alaminnya mana, ya. Tapi sekarang ini sudah jelas ini rahmatan lil alamin. Anda tidak perlu tahu siapa penciptanya, bahkan tidak perlu ketemu, tapi outputnya adalah rahmat, kegembiraan, kesucian kepada Anda semua. Nah, saya minta dengan sangat, ini nanti akan ada dalam sesi yang sekarang, masih ada beberapa puisi dibacakan, kemudian ada karya Simple Life juga, bukan? Ada musik puisi dari kelompok lain juga. Nah, kelompok lain namanya? Guru mana jenenge? Muhtasib wae, Muhtasib Group. Muhtasib Group. Ah, nanti ada karya teman anak-anak ini sendiri, teman-teman kita sendiri. Puisinya Mas Umbu dibikin lagu oleh mereka gitu kan? Ya, siapa? Mas siapa namanya? Afrizal. Oke, ning orang Gumalna ya. Mesti ana ideologi sing ora cocok iki ketok iki. Wis pokoknya ini Mas Umbu yang sekarang sedang mendengarkan di Bali dengan teman-teman sastrawan-sastrawan dan sastrawati-sastrawati di Denpasar, sedang mendengarkan disapa Anda, sampean disapa oleh anak-anak cucu-cucu dari banyak tempat di Yogyakarta, dari Purwokerto, Banyumas, sampai Ngawi, sampai Pacitan, semua kumpul di sini, baik manusia, jin, malaikat, setan, dan bahkan Nyai Roro Kidul ngelihat dari balik pohon kelapa di sana. Tenang saja, beres semua, pokoknya di Ma'iyah semuanya pada senang. Ada yang gendruwo, ada yang berjubah, ada yang pakai merah, ada yang pakai selempang apa namanya putih, ada yang pakai iketnya Sunan Kalijogo, padahal memang beliau gitu ya, dan seterusnya. Nanti teman-teman sekalian, sekarang saya mohon dengan sangat, nanti tanpa latihan dan belum pernah ketemu Mas Wulang, aduh jenengmu iki angele, Wulang, Umbu Wulang. Tanah Ama ya. Oke, nanti kalau mudah-mudahan sesi kedua agak bersabar, karena kalau kita tidak mendengarkan Mas Wulang bicara juga enggak enak. Jadi Mas Wulang akan membacakan puisi diiringi Kiai Kanjeng. Nah, jadi saya mohon dengan sangat teman-teman Kiai Kanjeng maju ke depan, berbagi tempat, ora apa desekan, ora masalah ya. Saya mohon teman-teman Mas di kanca-kanca Kiai Kanjeng. Oh wes dateng kene, ayo kan maju kene rek. Oke, berbagi tempat. Yang sudah bertugas mungkin bisa lebih ngalah dikit, tapi pokoknya maju semua. Oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman Kiai Kanjeng. Nanti pada sesi 2 Kiai Kanjeng terus mengiringi. Oke. Pak Nevi, mana Pak Nevi? Pak Nevi ada titipan tadi untuk Pak Nevi, ono barang semene sing iso disene lagu akeh banget iki. Jenenge flash disk. Ning lumayan wis ngerti YouTube, barang wis ngerti deh ya. Alhamdulillah. Ning email sih bingung gue, antara email karo web karo apa website itu bingung gue ya Nabi. Yes, bingung guys. Ora apa-apa. Ora apa nabi-nabi kaya urung tau ngemil ya, tenang wae gue. Tenang wae gue. Sunan-sunan kaya ora ngerti email guys, ben wae. Oke, bismillah. Sebelum dengan teman-teman cuman siap-siap aja. Mohon diketahui, putranya Umbu tidak pernah berpikir untuk menjadi penyair dan tidak pernah dikenal oleh siapapun untuk syair-syairnya. Tiba-tiba kemarin malam dia membaca puisinya dan puisinya tidak dibaca. Membawakannya karena puisinya sudah tertulis di dalam kesadarannya, sehingga mulutnya mengucapkan dengan lancarnya tanpa berpikir, tanpa segala macam. Jadi teman-teman sekalian, untuk menulis puisi tidak harus menjadi penyair, itu salah satu kesucian yang sedang kita gapai gitu loh. Dan ternyata penyair yang pernah jadi kenek bis itu memang beda. Nek Mas Iman kan paling buruh kebon gitu. Nah, Nek Mas Slamet Yadi ini dokter hewan, tapi belum pernah menangani kucing maupun apapun. Dia malah menjadi jurnalis dan mentor jurnalisme. Kalau Pak Mustafa ini segala sesuatu sudah dia lakukan, kecuali naik sepeda. Kalau Pak Eka Ardana ini dulu waktu mudanya sangat trendy. Saya sama Siman masih pakai sendal jepit, dia sudah pakai sepatu hak tinggi dan celananya cut bray ngerti lah, cut bray sing ini sore ombok kaya. Nah, jadi dia mesti bendino sobo shopping center ya, aneng kono ono Grand Fang. Grand Fang ini cawe doa itu sing racep to kaya. Nah, itu semua adalah anak buahnya Pak Eka Ardana. Itu dia pokoknya bapaknya para Grand Fang se Yogyakarta. The father of the Grand Fang Sri Roja. Oke, okay, teman-teman silu. Nasi kok malung guyu kowe ngono? Kowe ngerti po, kowe alim kok. Hah? Pak Nevi itu orang sangat alim, sangat tulus, sangat suci, benar-benar suci ya, benar-benar suci. Kejaba mangane. mangane iki wis kae mbok. Ah, ora. Kuwi saking sucine wong kuwi ya yok sing godho Mas iki iso nggo kesehatan lho Mas kuwi sing dikake iki pange wit ya lho. Iki nggo kesehatan apik dikrakoti tenan lho Mas kuwi. Iki saking tuluse menungso kuwi, kuwi Mas Nevi. Sing ya yok saking anune kuwi. Kejeme wong kuwi ya yok karo endi Bayu iki. Nah, itu. Jadi nanti Kiai Kanjeng akan bikin buku judulnya Kejamnya Bayu. Oke, teman-teman sekalian, Niam silakan pembacaan puisi sekarang gilirannya. Selanjutnya ya. Pembacaan puisi oleh Mbak Rizka. Mungkin Mbak Ririn bisa membacakan. Siapa? Mbak Rizka SN ini akan membawakan puisi Solitude. Dia asal dari Ponorogo, Jawa Timur, sekarang masih kuliah di UNY. Pernah bergabung di komunitas ngopinya Astro, studi pertunjukan sastra dan Unstrat UNY. Silakan ke Mbak Rizka. Boleh berdiri. Disarankan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Sebuah puisi Umbu Landu Paranggi Solitude. Dalam tangan sunyi, jam dinding masih bermimpi. Di luar, siang menguap jadi malam. Tiba-tiba musim mengkristal rindu dendam dalam detik-detik. Dalam genggaman usia mengombak suaramu jauh bergema. Menggigilkan jemari hati pada kenangan, bayang-bayang mengusut jejakmu mendera kekinian. Seberkas cahaya dari menara waktu menembus tapisan untung malang nasibku. Di laut tiba-tiba angin, lalu gerimis berderai dalam gaung kumandang bait demi bait puisi. Terima kasih. Selanjutnya masih pembacaan puisi juga yang akan dibacakan oleh Mas Aditya, akan membacakan Sajak Kecil. Sajak kecil. Dengan mencintai puisi-puisi ini, sukma dari sukmaku, terbukalah medan laga sekaligus kubu. Hidup takkan pernah aman, kapan dan dimanapun selamanya terancam bahaya. Dan kebenaran sunyi itu penawar duka bersahaja, selalu risau mengembara, mustahil seperti misteri. Bayang-bayang rahasia, bayang-bayang bersilangan, bayang lintas, bayang perlintasanku. Dengan mempercayai kata, kata, kata yang kutulis ini, jiwa dari jiwaku, jadilah raja di raja sekaligus budak belian sebuah kerajaan purbani. Lebih dari nafasku bernama senantiasa, nasibmu umbulan duparangi. Terima kasih. Sisa sampah debu revolusi, sapu dan lego dalam seni di ibu kota, kata sendi kata. Si tua muda Yogyakarta, Yogya sudah lama kembali. Kembalilah ke Yogyakarta, cemara tujuh denyar puisi. Tujuh cemara di jantung Yogyakarta, barisan rindu dendam menghela anginmu, terjaring di kampus tua, tertanam cinta terdera. Di sudut hari mencari, debar puisi di hati. Tujuh gelandangan buah asam Malioboro, memanggut gitar, menembakkan sair lagu, mentari jalanan bulan lorong kumuh, antara kampung kampus gubuk kedongan, sing-sing, sing-sing fajar lenganmu. Prosesi tugu pasar alun-alun, bongkar pasang dada-dadamu, kang becak andong muatan perkasa, kilatan raut pasi berpeluh debu. Ciumlah bumi yang nerbitkan sayangmu, nyelamlah lubuk urat hayatmu. Tujuh gunung seribu Yogya, seribu tarian Gang Malioboro, tujuh pikul daun pisang Ibu Beringharjo, nasi bungkus pondokan Selasa Rabumu, tumbukan hijau restu sanubari jelata, sujud bibir pecah yang mengulun kata sejati, hulu balang benih ilham di siang malamu. Tujuh cemara gelandangan, tujuh gunung seribu saksi tak bisu, gelaran tak sunyi gusar gusur kaki lima, bentangan duka cita langit sukma, manggang biji mata di kawah candra di muka. Tak kau dengar keliling kidung sembilu, meronda dan menggedor mimpi-mimpi igaumu. Tak kau ingat peta rute juang gerilya, gercik darah tumpah meriba pertiwi. Di bawah jam kota tujuh pengemis tua bertepu seperti mendoakan kita semua. Di bawah tapak Sudirman kita mangkal malam-malam ini. Sisa sampah debu revolusi, sapu dan lego dalam seni, di ibu kota kata sendi kata, Yogya sudah lama kembali. Kembalilah ke Yogyakarta, cemara tujuh denyar puisi. Tujuh cemara di jantung Yogyakarta, barisan rindu dendam menghela anginmu, terjaring di kampus tua, tertanam cinta terdera. Di surut hati mencari, debar puisi di hati. Terima kasih. Sebelum diteruskan teman-teman sekalian, saya ini barusan ketemu seorang sahabat yang mengajak saya mengembara masuk ke hal-hal yang sifatnya pako. Hidup kita ini fana dan kita harus mengenal pako supaya kita bisa mengabadi bersama Allah. Jadi saya mohon barisan belakang, jalannya untuk pako itu adalah khaufiyah, takut kepada Allah. Jadi kalau engkau menghirup bako, tembako, itu harus bersamaan dengan khaufiyah. Ini ceritanya, rek. Kalau ada bako tanpa khaufi, itu menjadi tidak sampai ke keabadian. Oleh karena itu kami-kami yang tua-tua ini tolonglah diberi jalan untuk menuju bako. Jadi mohon kopi yang tua untuk Mas Eka, Pak Mustafa, Jiro Lupatmo, Liane Banyu. Kopi juga? Teh, satu teh, yang lainnya air. Karena mereka masih harus berwudu. Yang tua-tua ini sudah sampai ke tingkat khaufiyah. Oke, Nian, diteruskan. Apa gerangan sekarang? Sekarang puisi percakapan selat yang akan dibawakan oleh Mbak Novi Arisa. Percakapan selat. Pantai berkabut di sini, makin berkisah dalam tatapan sepi yang selalu dingin, gumam terbantun di buritan. Juluran lidah ombak di bawah kerjap mata menggoda di mana-mana menghadang cakrawala. Laut bersuara di sisi, makin berbenturan dalam kenangan rusuh yang sampai gemas resah terhempas di haluan. Pusaran angin di atas geladak bersabung menderu di mana-mana mengepung dendam rindu. Menggaris batas jaga dan mimpikah cakrawala itu? Mengarungi perjalanan rahasia cintakah penumpang itu? Namun, membujuk jua langkah, pantai, mega, lalu burung-burung. Mungkin, sedia yang masuk dalam sarang dendam rindu. Saat langit luputkan cuaca dan laut siap pasang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada dua penampil lagi, tari puisi dan satu musik puisi. Marilah kita sambut Mbak Anindita, khususnya tari puisi Unit Studi Sastra dan Teater UNY. kasih makanan dulu mereka yang mereka suka. Baru pulih masuk. Mereka akan terima pulih karena kita sudah kita kasih makan dulu. Kita kasih makanan hatinya, pikirannya dulu kita. Kalau kita juga pulih juga. Ini semua sampai sini. Melihat bahkan bahkan berdiri dengan kebukaan sama mereka. Ada yang dibalik-balik tempat itu mereka duduk aja. Dengerin Pak. Thank you. jalin aja. Perempuan itu senantiasa bernama. Duka, derita, dan senyuman yang abadi tertulis dan terbaca jelas kata-kata puisi dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Perempuan tua itu senantiasa bernama. Korban, terima kasih, restu, dan ampunan. Dengan tulus setia telah melahirkan berpuluh lakon nasib dan sejarah manusia. Perempuan tua itu senantiasa bernama cinta kasih sayang. Tiga patah kata purba di atas pundaknya setiap anak tegak berdiri menjangkau bintang-bintang dengan hatinya dan janjinya. Umbu Landu Parangi 1965. Ya, sekali lagi tepuk tangan. Silakan maju kembali. Oke, teman-teman sekalian, ada dua hal sebelum kita teruskan berikutnya. Ada dua hal. Yang pertama, ada bisik-bisik permintaan agar tari puisi ini dibawakan lagi pada makyan-makyan berikutnya, cuman peran ibu diganti bapak. Nah, ini nanti ada audisi, siapa yang kira-kira. Bulan depan puisinya mohon izin kepada Mas Umbu, bapak di, karena ayah juga tidak kurang kasih sayangnya. Jadi nanti diganti ayah adalah, ini kan? Bulan berikutnya Om. Bulan berikutnya Pak Guru, bulan berikutnya tetangga, gitu. Pokoknya nggak kira nganti ping 10 kan, sing daftar wah banget kayak. Oke, itu ya, tapi itu Anda ngelihat sendiri bagaimana iki nek disebut pengajian ya dudu, disebut dudu wong ya pengajian, ning pengajian kok ana tari-tari kaya ngono kuwi gitu kan. Tetapi di sini Anda lihat, ini contoh rahmatan lil alamin. Ini tadi kan ada dua. Ini kan bid'ah. Ya. Bid'ah itu sesuatu kreativitas yang baru, yang zaman Rasulullah tidak ada. Tapi ada dua macam, yang satu bid'ah hasanah, kata teman-teman Muhammadiyah, yang satu bid'ah dholalah atau sayyi'ah. Nah, hasanahnya adalah Anda mendapat kesadaran bahwa tidak semua hal dalam hidup ini bisa Anda pahami. Anda juga harus mau melihat, menemukan, bergaul dan bergesekan dengan hal-hal yang mungkin tidak pernah Anda pahami, ya rapopo. Ora kabeh, jadi oke, banyak mana yang Anda paham dan yang Anda tidak paham dalam kehidupan ini? Ah, banyak yang tidak paham dan Anda rela hidup dengan yang tidak Anda pahami. Itu salah satu saja nilai dari yang diungkapkan oleh tari puisi ini tadi. Itu termasuk bid'ah hasanah. Bid'ah dholalahnya ini terjadi juga malam hari ini, terletak di pikirannya laki-laki yang berkeliling di sebelah situ tadi. Jadi aku gimana aku ngerti, wis ora krungu puisine, wis ora krungu. Wis pokoke pikirane munyer kae wae. Ngerti aku. Justru mergo santri-santri kuwi ya toh. Oke, teman-teman sekalian, sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak kita. Mohon jangan menuding apapun, apalagi hal-hal yang Anda tidak paham. Kalau ada sesuatu yang tidak paham, solusinya adalah kita belajar memahami. Kan gitu. Kalau ada sesuatu yang Anda tidak setuju, solusinya adalah Anda mencoba menghayati dan menerima sesuatu yang tidak sama. Jangan lupa bahwa Anda juga tidak sama bagi dia. Jadi jangan hanya berpikir Anda tidak setuju sama sesuatu hal. Sesuatu hal itu yang tidak setuju sama Anda. Rumangsamu. Kowe mambu iki tai mambu, rumasane taine ora mambu kowe apa piye? Oh tai iki nang ndi-ndi mung bisa mambu menungso ngono kuwi. Kowe iki ya aja GR. Rumasamu kowe tok sing ampuh, gitu lho. Asu barang kae. Asu, asu. Kae. Menungso, menungso, menungso, menungso. Oh dasar wong ngono. Ha itu pisuan di antara asu kan gitu, dasar wong. Dasar aktivis, wah, dasar mahasiswa, saya ini berkembang, itu dasar Golkare Ical, Golkare Agung, wah, semacam-macam saya ini pokoknya, mari kita bikin perpecahan sebanyak-banyaknya dalam kehidupan ini ya, amin ya Rabbal, sampai batu pecah menjadi kerakal-kerakal, dan kerakal-kakal pecah menjadi kerikil-kerikil, dan kerikil-kerikil memecah diri menjadi pasir-pasir, dan pasir-pasir memecah diri menjadi debu, debu, debu, dan debu memecah diri menjadi tiada. Waduh, ngono erek penyair. Apa menjadi tiada iku apa? Aja mikir dhewe arek-arek. Kon iku dhuwit tok ae sing dipikir ya. Ngono lho rek, kan asik hidup itu. Dadi kok nek diutang oke, mbangane kuwe misah-misuh nulis puisi. Ngono ceritane. Kalau terpaksa sudah menjelang lamaran belum punya mahar, pengaruhilah calon istrimu, Dik. Ingin mahar materi atau spiritual? Dia akan jawab materi, loh berarti kamu matre. Ah kan gitu. Pasti dia akan milih yang spiritual saja mas. Gitu. Akhirnya gue moro, gue gede banget kayak. Diseni, dibuka, orang entek-entek kayak. Tutupnya kayak. Begitu terakhir ini mengenal lipetan kertas. Aku cinta kepadamu. Wah. Wes, itu mahar tertinggi. Ya tau timbangannya Quran karo alat sholat ning ora tau sholat, Qurane ora tau diwaca mending I love you cetok kan gitu kan. Yo aku ora orang elek-elek tapi kan kuwi yo dadi utange akeh. Qurane iki ngersula nganti kowe tuwa. Aku iki dadekke mah ora tau diwaca nganti saiki iki. Lho resik iki aku iki. Ora tau dicekel driji ora tau diapa-apake. Iki karepe piye ya su manten iki ngene kok. Dadake mahar ning ora tau diapak-apake. Kae sing dicekel mung bojone wae. Aku ora tau dicekel, ngono to? Mu diprokes-prokes, dipenok-penok aku di ngene ora tau di ngene. Al-Qur'an iki nesu. Aku njur ngumpul ning kadipira. Ngopo kowe ning kene? Aku didadekke mahar ora tau diapa-apa, ke ora tau tidak pernah disentuh. Ngono nyeneng mengke ya mak ya. Nyeneng ke ya. Ning iki nek aja melu-melu aku nek sing ngomong ini ben aku. Ben iki sing mlebu neraka aku ijen ra masalah. Wis kowe mlebu swarga kabeh. Ya Tuhan. Aku akan membawa seluruh lautan untuk menyiram neraka sehingga padam. Wah. Kan aku kata Rabi'ah ini, aku akan membawa obor dan korek api sebanyak-banyaknya untuk membakar surga supaya tidak ada satupun dari hamba-hambamu yang mengabdi kepadamu karena menginginkan surga. Tak entek ken rokone karo swargane. Modar kowe kecelik kabeh. Nyenengke ya Allah, ini kita akan bangkit saudara-saudaraku. Wahai anak-anak Nusantara, sucikan dirimu, cerdaskan pikiranmu, murnikan hatimu, dan tangguhkan tangan dan kakimu, terampilkan pikiranmu dan pekerjaanmu, sebab masa depan menunggu kejayaan di mana Nusantara tidak hanya sembuh, tapi dia akan memimpin dunia. Rasa amin, pancen kedaden ngono. Ono wae. Nek jenenge nek ora kedaden wis biasa ora kedaden. Yakin kok ya toh? Yakin ngono wae wis kesuwen kene iki wis sabar iki kesuwen kok. Kurang piro aku setor sabar ngono toh. Bayangke ono manungsa nang Gusti Allah pusing. Ini untukmu ya Allah. Mau berapa penderitaan lagi engkau lapar? Mau aku setori berapa tangis dan air mata dari bangsaku yang terbengkalai nasibnya dari tahun ke tahun, dari presiden ke presiden-presidenan. Duh, penyair ya. Rumang samu kiai no bang. Oke, berikutnya nih Am, tepuk tangan untuk PSK Umbulan Duparangi dan semua kesucian itu. Ya, sebenarnya yang... dua musik puisi yang akan kami coba bawakan malam hari ini. Yang pertama Melodia dan yang kedua Ibunda Tercinta. Melodia. Cintalah yang membuat diri betah untuk sesekali bertahan, karena saja pun sanggup merangkum duka gelisah kehidupan. Baiknya mengenal suara sendiri dalam mengarungi suara-suara dunia luar sana. Sewaktu-waktu mesti berjaga dan pergi membawa langkah kemana saja. Karena kesetiaanlah, maka jinak mata dan hati pengembara dalam kamar berkisah. Taruhan jerih memberi arti kehadirannya, membukakan diri, berkumul dan menjaring hari-hari tergesa, berlalu meniup deras usia mengitari jarak dalam gempuran waktu. Takkan jemu napas bergelut di sini dengan berlembur suka duka. Hikmah pengertian melipur hati. Jamai begitu berarti. Kertas-kertas di bawah bantal, penanggalan penuh coretan, selalu sepenanggungan mengacu padaku dalam manja pucukan. Rasa rasanya bajalah dengan dunia sendiri, manis bahagia sederhana di rumah kecil papa, tapi bergelora hidup kehidupan dan berjiwa. Kadang seperti terpencil, tapi gairah bersahaja, harapan dan impian yang teguh mengolah nasib dengan urat biru, jejahi dan kedua tangan. Baik, yang kedua, puisi berjudul Ibunda Tercinta karya Umbulan Duparanggi kami coba gabungkan dengan tembang Dandang Kula. Kemuliaan talan padang gampang laku jembar ati, ojo nganti kesasar. Perempuan tua itu senantiasa bernama duka cerita, dan senyum yang abadi tertulis dan terbaca jelas kata-kata puisi dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Perempuan tua itu senantiasa bernama korban. Terima kasih restu dan ampunan dengan tulus setia. sejarah manusia. Sayang tiga patah kata purba di atas pundaknya setiap anak tegak berdiri menjangkau bintang-bintang dengan hatinya dan janjinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.